من غير سخن فائقة ألفية من وقتي وهو بسبق هائز تمديلا مستجيب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة إيواله في درجات الآخرة كلامنا لود مفيد كسلك رسو وفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والو مسند للاسم تمييز حصل لتفعلت واتد ويفعلي ونون أقبل النفيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتانز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو هيهل والاسم منهم رب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الولي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وفي هنا وكان نيابة عن الفيل بلا تأثر وكفكر أصيل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفيل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع من الريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأسو في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسل جعلا إرابا اسم وفيل مهولا أهابا والاسم قد خصص بالدر كما قد خصص الفيل بأيا جزيما فارفع بضم وانسبا فتا ودر خسرا كذكر الله عبده يسر وانزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نهو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف أجر بي وإن من الأسماء أسف إن ذاك ذو صوبة أبانا والفم حيث ميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهان والنص في هذا الأخر أسن وفي أب وتانييه يندر وقصرها من نصهن أشر فشرط والإرام أن يضفن دليل كذا أخوى بكذا كلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابندين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواب وبيدر وامسي بسالم جميع امر ومضيب وشبه زين وبه عشرون وبابه الهق والاهلون اولو وعلمون عليون واردون شذ وسينون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما تني والملحق به بأقص ذاك استعملوه فانتبه وما بتواليف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولى والذي اسم قد جعل كأذرئات فيه ذا إذا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنه يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألونا وهثوها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترمي مدمه فسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكرما فالاول الاعراب فيه قدر جميع هو والذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر وأي فيل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نسب ما كاد أو يرمي والرفع فيه منوي واهدف جازما ثلاثهن تغضي حكما نازما نكرة قبل المؤثر أو واكي موكئ ما قد ذكر وغيره معرفة كهمد وهن وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو هدور فأنت وهو سمي بالضمير وبالتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من تليهما ملك وكل مدبر له البنا يجب لفظ ما جرى كلفظ ما نسب بالرفع والنسب وجر نطل كأرب منا فإننا نلا منه وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام ولما ومن ضمير الرفع ما يستدر كفأل أوافق نقد بدء التشكر ودر ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه ودم تصاب في انفصال جهل إياي والتفريع ليس مشكلا ففي اختيار ما يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو ابسلها أسلنيه وما أشبهه في كنت خلق إن كنت في خلف تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير دار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتهاد رتبة زنفصا وقد يبيه الغيب فيه وسلا وقبل ينص مع الفيل التزم نون وقاية وليس قد نذب وليتني فشا وليتي نذرا وما لعل كسوكم مخيرا في الباقيات والضراع خففا مني وعني بعد من قد صلافا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الهتف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وهرنقا وكرم وأدم وهاهك وشق من وهيلة وباسك واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا وإن سواه صاهبا وإن يكون مفردين فأذف حتما وإلا أدب إلا ذي ردف ومنه منقول كرد وأشد ومنه منقول كفرد وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمسجد ركب ذا إن غير وهي تم أربا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كهافة ووضعوا لبعض الأجناس أعلم كعلم الأشخاص لفظا وهو أم من ذاك أم إرية للأكرم وهكذا طهالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر علم للفجرة بذل مفرد مذكر أسر بذي وجيك تعالى الأنثى ارتثر وذان تان للمثنى المرتفي وفي سواه ذينتين الكرتتي وبأولى أشر بجمع مطلقا والمد أولى ولد البود انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في الجود أو بثمف أو هن أو بهنالك انتفا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي والذي إذا ما تنيا لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة النون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفعا نطقا باللات واللائي التي قد جمعا واللائي كالذين نذر وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغف الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير نائك مستملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وقولها بمرم الأفعال قل أي كما وأغربا ما لم تضف وصدر وصلها ضمير من هدف. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلوها الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفيل أو وصف كما نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول در كمر بالذي مرضت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فنمة أرثق فيه النمط وقد تزاد لازما فاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النفس يقص السري وبعد الآلام عليه دخل لدمه ما قد كان عنه نقلا كالقد والحرف والنومان فذكر ذا وهدفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مسهوب ألك العقبة وهل فأذي إن تنادي أو تضيف أو جب في غيره ما قد تنحذف مبتدا زيد وأدر قبر إن قلت زيد أدر من اعتبر وأول مبتدا وثاني فاعل نفس في أثر ذاني وقسوك صفا من النفس وقد يجوز له فائد أولو الرشد وثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن قلت زيد أدر إن في سوى الإفراد دقا يستقر وثاني مبتدا ورفعه مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنك الله هسمي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتى فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إلا ذرا وامنعه هنا يستوي الجزءان عرفا ونطفا آدمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مستدا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونهو إن درهم ولي وطر ملتزم في تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المسر قدم وبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وهتف ما يلام جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دني فزيد نسوني عنه إذ أرف وبدا لولا غالبا حذف الخبر نسوا وفي حتما وفي نص يمين إذا استقر وبدا واو أينا مفهوما ما كمثل كل صنين وما صنع وقبل حالنا يكون خبر عن الذي خبره قد أمره كدربي الأبدم مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا بثين أو بأكثر عن واحد فهم شرات شعرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'tili fal jaza wa za yattalidu fi nahi khairul qawli inni ahmadu. Ma'tili fal jaza wa za yattaridu. Kemudian diantara tempat di mana boleh inna dengan dua sisi kasrah inna atau fathah anna adalah ketika datang setelah fa al jaza. Contohnya apa? Tuan. Ya, man ya'tini fa innahu mukram. Ini tadi kiasan. Banyak ya contoh-contohnya. Ya. Pada jawaban yang dia tidak cocok untuk dijadikan syarat, maka harus digandengi dengan fa. Ya, seperti kalau jawab syaratnya adalah tolat, istifham, atau jamid, atau manfi, ya, maka harus digandengi dengan apa? Fa. Juga yang semisal apa? Dengan fa al-jawab. Contohnya apa yang semisal dengan fa al-jawab? Dia bukan fa al-jawab, tapi mirip, maka dia pun boleh dengan dua sisi, yaitu apa namanya? Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in apa? Fa'anna lillah khumusahu wal rasul. Itu mirip, ya, fa'al jawab. Tapi di situ bukan fa'al jawab, karena maknya isim mausul. Anna ma ghanimtum. Maknya isim mausul, bukan mak syartiyah. Aidni mahzuf annama ghanimtumuh. Yang sesuai, yang paling cocok dengan kias apa dalam hal ini, ikhwan? Setelah fa'al jawab, yang paling cocok dengan kias apakah kasrah hamzahnya atau fathah? Yang paling cocok dengan kias apa, Jafar? Yang paling cocok dengan kias setelah fa, hamzah innanya di kasrah di fathah. Nar. Ya, di kasrah yang paling cocok dengan kias kenapa? Hah? Adami hujajihi, karena tidak butuh dengan apa? Ila ya, at-taqdir. Tidak butuh kepada penakdiran-penakdiran. Kalau dibaca fathah, berarti ada yang ditakdirkan. Apanya yang ditakdirkan kalau dibaca fathah? Pada contoh tadi, man ya'tini fa'innahu fa'annahu mukram. Apa yang ditakdirkan, Mas? Boleh apa? Ya? Boleh? Mubtadanya yang ditakdirkan atau khobarnya? Kalau yang ditakdirkan adalah khabarnya, berarti man ya'tini fa innahu mukram, takwilnya apa takdirnya? Kalau yang ditakdirkan mubtada berarti fa jazauhu ya ikramun. Kalau yang ditakdirkan khabarnya ya man ya'tini fa ikram jazauhu atau mawjud. Sedangkan kalau di kasrah ya tidak perlu penakdiran karena itu sudah jumlah. Dan yang namanya jawab syarat itu harus apa? Bentuknya jumlah. Ya. Sedangkan dengan inna ya sudah jumlah. Dengan anak mufrad, maka harus dilengkapi dengan mufrad yang lain sebagai khobarnya atau mubtadanya. Kalau dalam Al-Qur'an, inna dalam kanin fathah lafal jaza itu kapan? Hewan hamzah inna di fathah lafal jaza itu kapan? Ya, ketika didahului oleh anna yang semisalnya. Kalau tidak ada sebelumnya anna, maka tidak ada yang dikasrah. Tidak ada yang di fathah hamzahnya setelah fa'al jawab mesti kasrah. Ya. Apa contohnya? Contohnya apa? Apa? Ayatnya apa enggak? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Juga ayatnya apa? Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna. Ya. Jadi kalau sebelumnya tidak ada anna, maka tidak bisa datang di situ apa? Hamzah inna dengan fathah setelah fa'al jawab. Kemudian wa dha yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Dua sisi ini, yani kasrah pada hamzah ataupun fathah bisa dikiaskan pada misal contoh khairul qawli inni ahmadu. Apa babitnya rezeki? Babit dari fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Batasannya apa? Apakah terbatas pada contoh ini saja atau yang lainnya juga? Hah? Gimana? Afik. Ya, apabila dia anna datang setelah mubtada yang badannya ada makna qaul. Yang kedua, ya, khabar annanya maknanya qaul, kemudian ya, al-qa'il wahid. Ya. Seperti contohnya tadi apa? Khairul qauli inni ahmadu. Boleh juga khairul qauli anni ahmadu. Apa perbedaannya Arabnya? Kalau dikatakan khairul qawli inni ahmadu dengan anni ahmadu. Ya, kalau dengan fathah anni ahmadu, khairul qawli anni ahmadu dita'wil dengan mahsar mufrad. Apa takdirnya? Khairul qawli. Ya, alhamdulillah. Ya. Adapun kalau dibaca inni ahmadu, berarti apa? Ya, khabarnya jumlah. Ya, khabarnya jumlah. Seandainya syarat yang pertama tidak dihasilkan, yaitu mubtadanya tidak bermakna qaul, bagaimana? Wajib di fathah. Contohnya apa? Amali. Amali anni ahmadullah. Ya. Amali anni ahmadullah. Sebagai khabar. Mufrad. Ya. Boleh dikatakan anni ahmadullah ketika apa? Mubtadanya terkurung pada apa? Khabar, ya. Kalau syarat yang kedua hilang, Marwan, bagaimana? Ya, ini khabarnya bukan bermakna qaul, bukan isi ucapan. Bagaimana? Wajib di kasrah. Contohnya apa? Qauli ini mukmin. Kemudian kalau syarat yang ketiga hilang, di mana fa'ilnya itu berbeda antara fa'il yang ada pada mubtada dengan khobar, bagaimana? Please. Wajib dikasrah. Contohnya apa? Ya, qawli inna zaidan yahmadullah. Ya, qawli inna zaidan yahmadullah. Di sana ada tempat-tempat yang lain di mana hamzah boleh datang dengan dua sisi, kasrah ataupun fathah. Di mana lagi? Ada? Ya. Ya, apabila dia inna datang fi mawdi' ta'lil, pada tempat yang menunjukkan tahlil. sebab atau alasan. Sama ya apa? Ya, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Itu dibaca kiraahnya dengan dua hisi, hamzah dan apa? Fathah. Kalau hamzah jelas maknanya. Ya. Ya, fa inna salataka sesungguhnya salatmu akan menjadi ketentraman bagi mereka. Kalau dibaca fathah bagaimana? Ya, kalau dibaca fathah anna salataka maka ada lam yang mahdhufah. Ya. Ada lam yang dibuang, yakni apa? Li'anna gitu. Li'anna dan inna kalau dimasuki huruf lam jar jadi apa? Fathah. Ya kan? Jadi li'anna karena huruf jar ya masuknya ke isim ya. Enggak bisa ke apa? Jumlah. Makanya inna kalau dimasuki lam jadi li'anna. Seperti yang sudah kita lewatkan. Ya. Seperti pembahasan ka'anna itulah. Karena aslinya ka'inna ya. Dimasuki huruf jar jadi ka'anna. Di antara tempat yang lain apa lagi? Fikri. Di antara tempat yang lain yang boleh dengan dua sisi hamzah ya. Nah, di mana? Ketika ia datang setelah wawu yang didahului dengan apa? Mufrad yang bisa diatofkan inna kepadanya. Contohnya apa? Inna laka la taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Annaka diatofkan kepada mufrad sebelumnya, sebelum wawu. Yaitu masdar mu'awwal dari an la taju'a. Ada isim mufrad sebelum wawu yang cocok untuk dia diatofkan kepadanya anak ini. Ya boleh dibaca anak berarti dia diatofkan kepada mufrad yang sebelumnya tadi. Atau dibaca inna karena dia diatofkan kepada jumlah yang sebelumnya. Aful jumlah ala jumlah. Atau dia jumlahnya isti'nafiyah. Kemudian juga setelah hatta. Ya setelah hatta. Boleh dibaca apa? Inna atau anna. Kalau anna hatta-nya adalah hatta atifah. Bagaimana? Atau jarah. Dibaca inna atau anna? Anna. Kalau hatta-nya ibtidaiyah maka dibaca apa? Inna. Ibtidaiyah ya jumlah ibtidaiyah dengan kasrah inna. Juga setelah apa? La jarama. La jaroma seringnya, kalau ya la jaroma seringnya di fathah. Ya, la jaroma seringnya di fathah setelahnya. Sebagai orang Arab ada yang mengkasar setelah la jaroma inna, karena la jaroma diposisikan pada posisi apa? Kosam, sumpah. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi faham ya, baik-baik ya. Ingat-ingat, ya antum kalau kelihatannya banyak rinciannya, poin-poinnya dipindahkan ditulis di buku tulis. Tempat-tempat di mana wajib kasrah inna 1, 2, 3 wajib fathah inna boleh dengan dua sisi. Peserta contohnya. Baik kita masuk ke bait berikutnya. Wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahu inni la wazar. Wa ba'da dhatil kasri setelah inna yang kasrah dhatil kasri ini sahibati al kasr. Pemilik kasrah apa? Inna berarti ya. Wa ba'da dhatil kasri setelah pemilik kasrah itu inna. Setelah yang dikasrah inna. Tashabul khabar lamu, ini tashabul khabara maful bih muqaddam lamu fa'il dari tashab. Setelah inna yang dikasrah tashabul khabara lamu ibtida lam al-ibtida itu menyertai khabarnya. Lamu ibtida bisa menyertai khabarnya yang sering disebut dengan lamu apa? Al-muzakhlaqah atau muzakhlafah yang digelincirkan dari yang aslinya dia di awal datangnya sebelum inna. Nahu contoh ini la wazar, sungguh aku adalah wazar. Apa wazar? Pelindung ya. Kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Jadi lamul ibtida' atau lamul muzakhlaqah atau al-muzakhlafah menyertai khobar hanya setelah inna, pada khobarnya inna, selainnya ya tidak. Kenapa di situ masuk lamul ibtida' pada khobarnya inna? Dikatakan oleh Sibawai, wa inna ma dakhalatil lam ba'da inna li'annaha syabihatun bil qasam. Wa inna ma dakhalatil lam ba'da inna, hanyalah masuk lam setelah inna, li'annaha karena dia, inna karena inna, syabihatun bil qasam, mirip sumpah. Inna itu mirip sumpah. Fi ta'kidi, dalam hal ta'kid. Sumpah untuk ta'kid, inna untuk ta'kid, mirip. Inna qalahu Sibawai, dikatakan oleh Sibawai dalam Alkitab. Hadhihi ya inna madakhalatillahu ba'da inna li'annaha syabihatun bil qasami fi ta'kid. Qasam untuk ta'kid, inna untuk ta'kid. Qasam dimasukin lam seringkali, ya kan? Iya. Tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Inna tauke juga, maka sering juga dia khabarnya dimasukkan apa? Lam. Yajuzu dukulu lam al-ibtida' ala khabari inna al-maksurah nahu inna zaidan laqa'im. Boleh lam al-ibtida', boleh sifatnya, boleh lam al-ibtida' masuk kepada khabarnya inna yang dikasrah. Contoh inna zaidan laqa'im. I'rabnya zahir jelas ya. Di situ ada tambahan penjelasan nomor 2. Yushtaratu fi khabari inna alladhi yajuzu iqtiranu lam bihi thalathatu syurutin. Dipersyaratkan pada khabarnya inna yang boleh digantinya dengan lam dengan 3 syarat. Ini syarat pada khabarnya ya. Jadi tidak mutlak. Maksudnya khabarnya inna boleh digandengi dengan lam. Ada syaratnya. 3 syaratnya disebutkan di sini. Zakara al-musannif minha syartaini fi ma ya'ti. Al-musannif menyebutkan 2 syarat yang akan datang. Keseluruhannya 3 ya. Ditambahkan 1 lagi. Al-awwalu yang pertama an yakuna mu'akhkharan 'anil ismi. Syarat yang pertama agar khabarnya yang boleh digandengi dengan lam itu diakhirkan penyebutannya dari isim. Seperti dalam contoh, inni lawazar, diakhirkan khabarnya. Fa in taqaddama 'ala al-ismi lam yajuz dukhulu al-lami 'alayhi. Adapun kalau khabarnya mendahului isim, maka tidak boleh untuk khabarnya dimasuki oleh lam. Contoh ucapanmu, inna fid dari Zaidan. Tidak boleh dikatakan inna apa? Lafiddari Zaidan. Kenapa alasannya? Karena khabarnya didahulukan dari apa? Isimnya. Tidak boleh. Tapi kalau dikatakan inna Zaidan lafiddari, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau inna fiddari didahulukan khabarnya ya dari isimnya, maka tidak boleh khabarnya digandengi dengan lam. Wala farqa fi halati ta'akhurihi 'anil ismi bayna an yataqaddama ma'muluhu 'alayhi wa an yata'akhkhara 'anhu. Dan tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya ketika diakhirkan khabarnya dari isim antara ya ma'mulnya ini adalah mendahului khabarnya atau diakhirkan dari khabarnya. Maksudnya kalau khabarnya itu diakhirkan dari isim, maka seandainya khabarnya punya ma'mul, ya tetap boleh khabarnya digandengi dengan lam. Meskipun ma'mulnya mendahului khabar atau diakhirkan dari khabar. Sudah paham enggak nih? Jadi kalau khobarnya diakhirkan dari isim, maka boleh tidak khobarnya digandengi dengan lam? Boleh. Nah, sekarang kalau khobarnya punya amil, punya ma'mul, punya muta'alliqat, punya maf'ul atau jar majrur atau dhorof, dia dalam keadaan didahulukan. Ya, dari khobarnya. Yang khobarnya adalah amilnya dia. Atau diakhirkan, maka tetap boleh apa? Masuk apa? Lam ini berkhobar. Itu maknanya. Wa za'ama Ibnu Nadhim anna ma'mul al-khabar law taqaddama 'alayhi imtana' dukhul al-lam 'ala al-khabar. Ibnu Nadhim, anaknya An-Nadhim Ibnu Malik, anaknya Ibnu Malik yang beliau juga salah satu pensyarah Alfiyah, menyangka bahwasanya ma'mul khabar kalau mendahului khabar 'alayhi, kembali kepada khabar ya. Bahwasanya ma'mul khabar kalau mendahului khabar, maka imtana'a dukhul al-lami 'ala al-khabar, ini menghalangi maksudnya lam kepada khabar. Wa huwa mardudun bi nahwi qouli ta'ala, tapi ini terbantahkan dengan contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Mana di sini isimnya inna rabbahum, khabarnya khabir, dimasuki khabarnya dengan lam, meskipun di situ ada apa, ma'mul khabar dua, bihim yauma idzin, semuanya berkait dengan khabir, didahulukan. Faqad dakhalatil lamu 'ala al-khabar, lam telah masuk kepada khabar, fi afsahil kalam, pada kalam yang paling fasih Al-Qur'an, kalamullah paling fasih. Ma taqaddumi ma'mulaihi, padahal dua ma'mulnya khabar mendahului khabarnya. Wa huma bihim wa yauma idzin, yaitu apa? Bihim dan yauma idzin, keduanya berkait dengan apa? Khabar itu khabir. Ya, apalagi kalau khabarnya di atau makmul khabarnya diakhirkan. Lebih-lebih lagi, didahulukan saja masih tetap bolehlah masuk. Apalagi kalau di apa? Diakhirkan. Sama ini syarat yang pertama. Itu kenapa? Agar khabarnya diakhirkan dari isim. Mutlak, ya. Apakah dalam keadaan makmul khabarnya didahulukan atau diakhirkan? Ya, khabarnya juga umum, mufrad atau khabarnya dzaraf. Asalnya yang kedua, an yakuna al-khabaru muthbatan. Muthbatan ghayra manfi. Ya, an yakuna al-khabaru muthbatan ghayra manfi, fa in kana manfiyan imtana'a dukhul al-lam 'alayh. Agar khabarnya adalah khabar yang musbat, khabar yang ditetapkan, bukan dinafikan. Ya. Fa in kana manfiyan, adapun kalau khabarnya manfi dinafikan, imtana dukhulul lam 'alaihi, maka terhalang untuk bisa dimasuk oleh lam. Contohnya inna zaidan lam yaqum, inna zaidan lam yaqum. Mana khabarnya inna zaidan lam yaqum? Lam yaqum mutsbat atau manfi? Manfi. Tidak boleh dikatakan inna zaidan lalam. Lalam yaqum. Lalam yaqum. Ya. Nah itu yang kedua, mafhumnya. Khabarnya musbat bukan manfi. Asalit yang ketiga, an yakuna al-khabaru ghayra jumlatin fi'liyatin fi'luha madin mutasarrif mutasarrifun ghayru muqtarin liqad. Panjang ini. Syarat yang ketiga, agar khabarnya ghayru jumlah, selain jumlah. Selain jumlah apa saja? Berarti ya, mufrad, ya. Selain jumlah dia mufrad. Selain jumlah fi'liyah, berarti keluar apa itu? Tadi selain jumlah, kharaja bihi apa? Mufrad. Agar khabarnya selain jumlah mufrad berarti. Sampai tadi inni la wazar. Ghaira jumlatin fi'liyah, selain jumlah fi'liyah berarti keluar jumlah apa? Ismiyah. Boleh kalau jumlah ismiyah. Ya. Apa contohnya berarti inna zaidan la abuhu qa'im misalnya. Fi'luha madin. Ya, selain jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mad, berarti keluar dari kalau fi'ilnya mubarak. Kalau fi'il mubarak boleh taukidi. Inna zaidan la yakhruju misalkan. Ya. Mutasarrifun, fi'ilnya yang mutasarrif berarti keluar apa? Yang jamid, kalau jamid boleh. Ya. Ghair muqtarin biqad, yang ia tidak bergandengan dengan qad. Berarti kalau yang bergandengan dengan qad, boleh. Ya, dihafalkan panjang itu. Agar khobarnya selain jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mad, yang mutasarrif, yang tidak bergandengan dengan qad. Berarti kalau khobarnya mufrad boleh. Ya. Jumlah selain fi'liyah boleh. Fi'liyah fi'ilnya selain madi boleh. Fi'il madi tapi bergandengan dengan qad boleh. Wa dzalika bi an yakuna wahidan min khamsati asya. Berarti yang boleh itu adalah salah satu dari lima hal ini dari khabarnya. Yang pertama al-mufrad, khabar mufrad. Ini boleh. Kenapa? Karena ini bukan jumlah. Inna Zaidan la qa'imun. Yang kedua al-jumlah al-ismiyah, khabarnya jumlah ismiyah. Boleh. Selain fi'liyah. Inna khaka la wajhuhu hasan. Inna khaka la wajhuhu hasan. Wa tsalits khabarnya jumlah fi'liyah, cuma fi'ilnya mudhari'. Ini pun boleh. Inna Zaidan la yaqumu. Yang keempat, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mau jamid tapi bukan mutasarrif. Ini pun boleh. Inna Zaidan la asa an yazurana. Yang kelima, jumlah fi'liyah fi'ilnya mau mutasarrif tapi bergandengan dengan qad. Ini pun boleh. Inna Zaidan la qad qama. Jadi yang tidak boleh satu keadaan saja ya. Itu apa? Kita khabarnya jumlah fi'liyah fi'il yamad mutasarrif tidak bergandengan dengan qad. Selain itu bisa boleh. Thumma idza kana al-khabar jumlatan ismiyatan jaza dukhulu al-lam 'ala awwali juz'iha. Kemudian apabila khabarnya adalah jumlah ismiyah, maka boleh lam masuk pada awal, pada yang pertama dari dua bagian atau pada yang keduanya. Jadi kalau jumlahnya jumlah ismiyah, kan jumlah ismiyah ada dua juz ya kan, mubtada dan khobar, ya kan? Ya, lamnya ini boleh masuk pada mubtada atau pada khobarnya. Contoh inna Zaidan la wajhuhu hasanun. Ini khobarnya jumlah ismiyah, wajhuhu hasan. Dan pada contoh ini lamnya masuk ke juz yang pertama, yaitu pada mubtada. Inna Zaidan la wajhuhu hasan. Boleh pula masuk lamnya pada atsani juz yang kedua. Contoh inna Zaidan wajhuhu la hasanun, boleh. Wadukhuluha ala awal juz'aini awla. Tadi masuknya lam pada awal juz. Itu lebih utama. Bal zakara sahibul basit. Anna dukhulaha ala thaniha syaz. Bahkan dinukil oleh sahibul basit. Bahwasannya masuknya lam pada yang kedua itu syaz. Nah itu tiga syaratnya. Apa? Syarat yang pertama agar khabarnya diakhirkan. Ya, cari apa isimnya. Ya. Kemudian yang kedua, agar khabarnya mutbat. Yang ketiga, agar khabarnya selain ya, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya apa? Ma'ud mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qad. Dipahami, dihafalkan mudah. Ya. Tapi selain itu boleh semua. Wala tadkhulu hadhihi al-lam 'ala khabari baqi akhawati inna. Dan lam ini lam apa? Lamul muzakhlaqah, la lamul ibtida. Tidak bisa masuk, atau saya ulangi, wala tadkhulu hadhihi al-lam. Lam ini tidak bisa masuk ala khabari kepada khabar dari baqi akhawati inna. Ya. Ya pada sisa teman-temannya inna. Jadi maksudnya lamul ibtida atau lamul muzakhlaqah itu dikhususkan pada apa khabarnya inna saja. Ya alasannya tadi yang sudah kita lewatkan dari siapanya keterangannya si bawai. Karena inna itu mirip apa? Ya mirip kosan dalam taukid. Fala taqulu la'anna zaidan laqa'im. Tidak boleh. Wajaz al-kufiyuna dukulaha fi khabari lakinna. Dan orang-orang Kufah membolehkan masuknya apa? Lamul ibtida ini kepada khabar lakinna. Wa anshadu, dan mereka melantunkan syahidnya. Yalumunani fi hubbi layla awadili. Walakinnani min hubbiha la'anidu. Yalumunani fi hubbi layla awadili. Masih ingat gak? Kalau seperti ini lughahnya apa? Yalumunani awadili. Hah? Lughahnya apa? Akalunil barohis. Lughahnya siapa itu? Azadan Shanu'ah. Ada berapa sisi Arab? Tiga sisi Arab. Yalumunani awazili. Sisi Arab yang pertama adalah dengan apa? Menjadikan awazili sebagai, kalau sebagai fa'il berarti apa? Yalumunani wawunya hanya apa? Alamatul jamak saja. Ya. Atau yang kedua, awazili di Arab sebagai apa? Sebagai mubtada, yalumunani jumlah fi'ilnya sebagai khabar yang muqaddam. Atau yang ketiga, awazili di Arab sebagai apa? Tanda dari wawu yalumunani. Jangan lupa. Ya. Yalumunani. Orang-orang yang mencerca saya, mencercaku. Mencerca diriku. Fi hubbi layla. Karena sebab cintaku pada layla. Walakinnani min hubbiha la'amidu. Hanya saja aku min hubbiha. Min di sini bermakna sababnya. Mimma khati'atihim. Karena sebab. Karena sebab cintaku padanya. La amidu, maka saya menjadi amid, lemah, marid, sakit. Di sini syahidnya mana? Walakinnani min hubbiha la amidu. Ya. Masuki khobarnya dengan lam, khobarnya lakinna. Lakinnani min hubbiha la amidu. Di situ ada syahid, kita baca keterangannya. Syahid itu. Ada yang membantahnya. Nomor dua. Ya, syahidnya saja ya, panjang kalau dibaca semua. Qauluhu la'amidu haitsu dakhalat lamul ibtida fahi fi dhahir 'ala khabari lakinna. Ucapannya asy-syair la'amidu di mana lamul ibtida masuk pada secara zahir kepada khabar lakinna. Wa jawazu dhalika huwa madhhabul kufiyyin. Membolehkan masuknya lam al-ibtida pada khabarnya lakinna adalah madhhabnya al-kufiyyin. Wal basriyun ya'bauna hadza wa yunkiruna, adapun al-basriyun menolak dan mengingkari. Wa yujibuna an hadzal bait bi arba'ati ajwibah, bi arba'ati ajwibatin, dan mereka menjawab bait ini dengan empat jawaban. Ahaduha anna hadzal bait la yashih, yang pertama baitnya tidak sahih. Wa lam yanquluhu ahadun min al-athbat fala tathbut bihi hujjatun, tidak ada seorang pun dari ahli naku yang terpercaya yang menetapkan bait ini sebagai hujjah. Yang kedua, ma dzakarahu syarih al-allamah min anna al-lama zaidatun wa laysat lama al-ibtida. Jawaban yang kedua adalah seperti yang disebutkan oleh syarih al-allamah, bahwasanya lamnya zaidah, tambahan saja. Ya, wa laysat lam al-ibtida, bukan lam al-ibtida. Ats-tsalits, yang ketiga, salam nasihat al-bait. Kita terima kebenaran bait tadi. Hanya kita terima. Wa anna lama fil lil ibtida, dan kita terima seandainya lamnya ibtida pula. Walakinna laysat dakhila ala khabari lakinna, tetapi dia lam ini tidak masuk kepada khabarnya lakinna. Wa inna ma hiya dakhila ala khabari inna al maksurah, hanyalah dia sebenarnya lam tadi masuknya kepada khabar inna, bukan anna al maksurah yang dikasrah hamzahnya. Ya. Apa saya ulangi? Wa inna minhya dakhilah, hanyalah dia masuk kepada khabar inna yang dikasrah hamzahnya. Al-musyaddadah an-nun yang ditasyid nunnya. Jadi masuknya bukan kepada apa? Bukan masuk kepada lakinna, tapi kepada hamzah apa? Inna al-maksurah. Ya. Jadi aslinya bagaimana? Aslinya walakin. Nah, walakin innani gitu. Walakin innani min hubbiha. Aslinya walakin innani min hubbiha. Fahudhibat hamzatu inna tafifan. Dibuang hamzah innanya untuk meringankan. Fajita ma'a arba'u nunat. Maka berkumpul dari situ apa? Empat nun. Ya kan? Empat nun. Ya. Fajita ma'a arba'u nunat. Ihdahunna. Yang pertama nun. Lakin. Watnatan. Dan yang kedua nuna. Inna. Ya. Nun. Inna. Nun apa? Inna. Warrabi'ah nun miqayah. Ya. Jadi aslinya apa? Lakinna innani. Dibuang hamzahnya. Maka bertemu apa? Berapa nun? Empat nun. Sekaligus. Ya. Maka dibuang salah satunya. Sehingga jadilah apa? Lakinnani. Aslinya lakin innani. Dibuang hamzahnya. Kemudian ada pertemuan empat nun. Ya. Sehingga jadilah lakinnani. Ya. ada yang dibuang satu sehingga dilebur menjadi lakin nani. Kemudian Ar-Rabi' sallamna anna hadzal bait sahih wa anna lam hiya lamul ibtida' wa annaha dakhila 'ala khabari lakin walakinna la nusallim anna hadza mimma yajuzu qiyasu 'alaih. Tidak digaskan kita seandainya benar demikian. Bal huwa darurah, itu darurah syi'riyah katanya. Ada khilaf ya. Kemudian wakhurrija 'ala anna lam zaidah, adapun jawabannya syarih terkait dengan syahid yang didatangkan oleh Al-Kufiyun tadi, itu bahwasanya syahid tadi dibawa kepada lam zaidah. Khurja 'ala anna lam zaidah, dibawa lamnya kepada lam tambahan saja. Ya. Kama syadza ziyadatuha fi khabari amsa, sebagaimana syadz penambahan lam pada khabarnya amsa. Contoh, nah sekarang masuknya pada khabarnya apa? Amsa. Dihukumnya apa? Ya. Ziyadataha. Marru ajala faqalu kaifa sayyidikum faqala man sa'alu amsa la majhuda. Marru ajala, mereka lewat dengan cepat. Ya, dengan segera mereka, kaum itu berlalu lewat dengan bersegera. Faqalu, sadar berkata, kaifa sayyidikum, bagaimana keadaan tuan kalian? Faqala man sa'alu, aslinya man sa'aluhu ya, itu a'idnya man, man adalah isim mausul, a'idnya mahdhuf, aslinya man sa'aluhu, maka maka menjawab orang yang mereka tanya, ataupun maka orang yang mereka tanya menjawab, gitu enaknya. Amsa la majhuda, sayyid kami, amsa la majhuda, dalam keadaan letih, lelah, ya. Di sini mana syahidnya? La majhuda, lamnya zaidah. Ya. Amsa isinya huwa, kembali kepada sayyid. Ah, itu zaidah. Alai amsa majhuda, wa kama zidat fi khabari al-mubtada syudhudha. Sebagaimana ditambahkan apa? Lam ini pada khabar mubtada secara syadz. كقوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليس, أم الحليس لعجوز, عجوز تنبها عند ابن سكيد ya, wanita yang tua renta, dan dikatakan dengan ha, yuqalu biha, dan dikatakan dengan ha ajuzah عند ابن الأنباري, menurut ابن الأنباري dengan ha ajuzah. Ada ni sikit ajuz. Kalau Ibn al-Anbari, Ibn al-Anbari dengan ha ajuzah. Tahqiqan li ta'nits, untuk memastikan muannatsnya. Makna al-ajuz adalah al-mar'ah al-musinnah, perempuan yang sudah sangat berumur. Syahrabah, tua renta sudah. Umul Hulais adalah seorang yang sudah tua renta. Sudah tua renta, tarda min al-lahmi bi'adni al-raqabah, dia rela sebagai ganti dari daging, yaitu dengan apa? Adni al-raqabah, tulang leher. Ya, dia ribu rela menerima sebagai ganti dari daging, yaitu dengan mendapatkan apa? Hah? Tulang leher. Jadi makan daging ada di leher-leher itu. Di sini ada penjelasan seperti ini bermanfaat, kita baca ya. Al-lughah al-hulais wa tashir hilas wal hilas dikasar fasukun kisahun raqiq, hilas artinya kisahun raqiq, pakaian yang tipis. Yubu' tahta al-marza'ah, wa hadhil kunya fil asl kunya al-atan, kunya ini hulais aslinya kunya untuk atan, keledai apa? Betina ya. Wahi unsal himar, atlaqha rajus ala imru'ah, di sini digunakan hulais untuk seorang wanita, tashbihan laha bil atan, karena ia diserupakan dengan keledai betina. Syahrabah bi fathil syin wa ra bainahuma ha sakinah, wal muradu biha hauna al kabirah at ta'inah bisin. Syahrabah adalah Al-kabir at-ta'inah, orang sudah tua renta umurnya. Tardha min al-lahmi ini. Tardha min al-lahmi. Min di sini bermakna al-badal. Badala, jadi tardha badala gitu. Al-lahmi fi 'azmi ar-raqabah. Min di situ bermakna al-badal. Seperti dalam ayat la ja'alna minkum malaika, ini la ja'alna badalakum malaika, niscayakan kami jadikan, saya ganti dari kalian malaikat. Minkum badalakum sama dengan ayat tadi minal lahmi, makanya kita terjemahkan tadi dia rela ya, sebagai ganti dari daging untuk dia mendapatkan apa? Tulang leher. Wa idza qaddarta mudhafan fajurruhu bilba wa ja'alta asl al-kalam tarda min al-lahmi bilahmi 'azmi ar-raqabah kanat min dala 'ala tab'id. Tapi kalau engkau menakdirkan ada yang mudhaf, ada yang mudhaf ya, yang mudhaf ini tajurruhu bilba, dijarkan oleh ba ya, wa ja'alta asl al-kalam, dan engkau jadikan asal kalamnya adalah tarda min al-lahmi bilahmi, itu mudhafnya. Tarda min al-lahmi bilahmi 'azmi ar-raqabah, dia farda menerima min al-lahmi, dari daging, dengan lahm daging yang ada di leher. Maka midnya di situ dala ala tab'id, midnya tab'idiyah. Jadi kalau kita menakdirkan adanya mudhaf sebelum azm, yani bilahmi 'azmi ar-raqabah, maka midnya di situ tab'idiyah. Berarti maknanya farda, dia rela menerima dengan sebagian gitu loh daging, ya dengan sebagian daging bilahmi azmi ar-raqabah. Minnya berarti apa? Tab'idiyah. Dia apa? Menerima dengan sebagian daging, dengan daging yang ada di leher. Di sini syai'nya mana? Ummul Hulais la'ajuz, dimasuki khabarnya mubtada dengan lam. Itu katanya syai'. Bisa dimakna kepada jarang, ya, mana jarang. وجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام. المبرد membolehkan masuknya lam al-ibtida pada khabar anna, ini fathah dan telah dibaca dengan syadz, illa annahum la yakuluna at-ta'am, annahum makanya bi fathah anna, wa yatakharraju aydan ala ziyadati lam, ini pun sama diarahkan kepada penambahan lam. Di bawah kepada penambahan apa? Lam. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya, wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar lam ibtida'in nahu inni la wazar. Ya, lam ibtida' menyertai khabar setelah inna ini kasrah. Itu jawazan, boleh sifatnya. Kalau kita ingin menambah kekuatan kalam, maka kita tambahkan setelah inna, ya pada khabarnya lam. Seperti kalau kita ngajak bicara kepada orang yang mengingkari atau menentang berita yang kita bawa. Kalau kita tidak taukidi, dia tidak percaya. Atau kalau kita taukidi, dia satu kali taukid, kurang percaya juga. Tangan dua. Iya. Yeah. Inna Zaidan, ya, laqad mat, Zaid telah meninggal. Masa sih? Dia enggak percaya karena kemarin bareng pasar misalnya. Boleh enggak laqad mata? Yang enggak boleh bagaimana? Ya, mata tanpa qadnya. Kemudian tempat berikutnya adalah, pembahasan berikutnya adalah tempat-tempat ya, di mana tidak boleh di situ dimasuki oleh lamul ibtida. Wa la yalidu lam ma qad nufiya wa la min al af'ali ma karadiya wa qad yaliha ma qad ka inna dha laqad sama 'ala al 'ida mustahwida wa la yalidu lam ma qad nufiya. Tidak bisa yalidil lam, ya, datang setelah lam ini, maqad nufiya, khabar yang telah dinafikan. Fa'ilnya itu ya, maqad nufiya. khobar yang telah dinafikan tidak bisa datang setelah lam. Atau lam ini tidak bisa datang pada khobar yang dinafikan. Wala minal af'ali ma karubiya. Juga tidak bisa pada fi'il-fi'il yang seperti rubiya. Filabah ma'ab mutasorrif. Ghair muqtarin biqad. Yang sudah sempat disinggung itu kan. Wala yali dillama maqad nufiya. Kita ulangi. Khobar yang telah dinafikan tidak bisa datang setelah lam ini. Artinya lam tidak bisa bergandengan dengannya. Ya. Wala minal af'ali ma karubiya. Tidak bisa pula lamul ibtida bergandengan dengan fiil-fiil yang seperti radhiya. Apa maksudnya? Fiil yang mad, yang tasarrif, yang tidak bergandengan dengan apa? Qad itu. Waqad jaliha ma qad ka innadha. Ya. Dan kadang fiilnya yaliha adalah ma ka radhiya, apa yang seperti radhiya, fiil mad, tasarrif, wa muqtarin bi qad, tanpa qadnya kita selangi, maksudnya yang dimaksud dengan makarubiya adalah apa? Fi'lun mad, tasarrif. Wa qad jaliha, kadang fi'l madhi yang mutasarrif datang setelah lam. Ma'a qad, dalam keadaan bersama qad. Jadi kalau bersama qad bisa untuk datang fi'l madhi mutasarrif apa? Setelah lam tadi, ketika bersama qad. Contoh inna dha laqad sama'a 'ala al-'ida mustahwida. Ya, inna dha laqad sama'a 'ala al-'ida mustahwida. Sesungguhnya ini sungguh telah sama'a 'ala al-'ida, mengungguli 'ida, musuh. 'Ida itu jamak dari adu. Adu 'ida, karena di dhamma 'uda. Mustahwida dalam keadaan ia menguasainya. Di sini syaitnya inna zalaqad sama, masuk kepada fi'lun mad mutasarrif yang bergandengan dengan qad. Itu boleh. Nanti ada baca ya Rabbi ya. Jelaskan. Dihafalkan. Iza kana al-khabar inna manfiyan lam tadkhul alaihi lam. Apabila khabar inna itu dinafikan, maka lamul ibtida tidak bisa masuk padanya. Fala taqul, maka tidak boleh kamu katakan inna zaidan lama yaqumu. Ya. Inna zaidan lama yaqumu. Tidak boleh. Wa qad warada fi syi'r, tapi telah datang dalam syi'r. Mungkin ya jadi darurah syi'riyah. Kaqawlihi, seperti ucapan penyair, wa a'lamu inna tasliman wa tarka lala mutasyabihani wala sawa'u. Aku telah mengetahui bahwa saya taslima, yang menyerahkan segala urusan kepada ahlinya, wa tarkan, dan tidak melakukan hal itu, tidak menyerahkan urusan kepada ahlinya, lala mutasyabihani, tidaklah sama sekali sama, tidaklah mirip, tidak pula sama. Amin ya. Aku mengetahui bahwasanya taslima, disebutkan dalam syaratan kaki, maknanya taslima ini menyerahkan urusan kepada ahlinya. Watarka berarti tidak menyerahkan urusan kepada ahlinya. Lala mutasyabihan, tidaklah apa? Sungguh tidak apa? Mirip, tidak boleh sama. Kalau diserahkan urusan kepada ahlinya menjadi lurus, kalau kepada selain ahlinya berantakan. Idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadhiri as-sa'ah. Di sini syaitnya lala, itu khabar inna yang manfi dimasukin la. Wa asyara biqaulihi, kemudian al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya, wala minal af'ali ma karadiyya. Tidak bisa pula lamul ibtida bersama fi'il-fi'il yang seperti radiyya. Dia mengisyaratkan dengan ucapan ini ila annahu idza kana al-khabaru madiyan mutasarrifan ghayra makrurin qad lam tadkhul alayhi lam. Apabila khabar inna-nya adalah madin mutasarrifin, tidak bergandengan dengan qad, maka tidak boleh lam masuk padanya. Sehingga tidak boleh kamu katakan inna Zaidan la radhiya. Tidak boleh. Kalau mau diapakan ini? Inna Zaidan la radhiya. Ini sifat laqad radhiya. Atau dibuang lamnya radhiya. Ya. Atau dengan isim fa'il, ya kan? Boleh enggak inna Zaidan la radin? Hah? Boleh. Wa ajaza dzalika al-Kisai wa Hisham. Tapi ada saja ya yang membolehkan al-Kisai dan Hisham. Tapi ada syaratnya, ya. Nomor satu, qala as-Subban atau ada iya. Mu'allilan tajwizaha 'ala idmari qad, beralasan akan pembolehannya. Pembolehan keduanya beralasan dengan bahwasanya di situ ada idmar qad, ada qad yang mudmar. Inna Zaidan la radiya, boleh. Ya, karena di situ ada qad yang apa? Mudmar. Aslinya la qad radiya gitu. Fa in kana al-fi'lu mudari'an, adapun kalau fi'ilnya fi'il mudari', dakhalat al-lam 'alayhi, maka bisa lam masuk padanya. Wala farqa baina al-mutasarrif, tidak ada bedanya apakah fi'il mudari' mutasarrif. Contoh inna Zaidan la yarda, inna rabbaka la yahkumu bainahum. Dalam ayat ini ada inna rabbaka la yahkumu bainahum. Wa ghairi al-mutasarrif, dan yang tidak bertasarruf. Yang dimaksud dengan ghairi mutasarrif adalah ghairi al-mutasarrif, ya, yang tasarrufan taman. Ini la yatasarruf tasarrufan taman, itu dimaksud dengan tidak bertasarruf. Bukan berarti tidak bertasarruf sama sekali gitu, hanya menetapi satu bentuk saja, bukan. Yang dimaksud dengan ghairi mutasarrif adalah la yatasarruf tasarrufan taman, ya, tidak bisa bertasarruf dengan tasarruf sempurna. Contoh inna Zaidan la yadharu asyarra. Sunya Zaid la yadharu asyarra, benar-benar akan meninggalkan apa? Kejelekan. Fi'il mudhari. Madinya jarang digunakannya, enggak pernah dengar mungkin antum. Iya kan? Wadhara misalnya. Jarang sekali didengar. Dia bertasarruf enggak? Yadhar. Ya bertasarruf, cuma tidak tam sempurnanya. Buktinya apa? Ada fi'il amrnya. Fadarni, ya kan? Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits, ada fadarhum yakhudu wa yal'abu. Ya. Fadar alladziina ittakhadhu, ya kan? Ada fi'il amrnya. Hadza idza lam taqtarin bihi as-sin. Ini apabila tidak bergandengan dengan fi'il mudhari'nya sin. Ini apabila fi'il mudhari'nya tidak bergandengan dengan sin atau saufa. Lantas bagaimana kalau bergandengan fi'il mudhari'nya dengan sin atau saufa? Fa in iqtaranat bihi, apabila bergandengan ya dengan sin atau saufa. Contoh inna Zaidan saufa yaqum atau sayaqum, fa fi jawazi dukhulil lami 'alaihi khilaf, maka berkait dengan boleh tidaknya dimasuki ya dengan lam ada khilaf. Jadi kalau khabar inna adalah fi'il mudhari yang dimasuki dengan oleh sin atau saufa, boleh tidaknya khabar tersebut dimasuki lam ada khilaf. Fa yajuzu idza kana saufa 'ala sahih, boleh apabila saufa ya menurut pendapat yang sahih. Jadi inna Zaidan la saufa apa yaqumu misalkan, boleh. Wa amma idza kanat as-sin fa qalil, adapun kalau sin itu sedikit. Inna Zaidan la sayaqumu, sedikit itu bacanya juga agak susah ya, la sayaqumu. Kalau la saufa ada enak. Wa in kana madiyan ghayra mutasarrifin, adapun kalau khabarnya berupa fi'lun mad yang tidak bertasarruf, fa zahiru kalamil musannif jawazu dukhulil lam 'alayh, maka yang zahir dari kalamil musannif adalah bolehnya untuk lam masuk padanya. Fa taqulu inna Zaidan la ni'mar rajul wa inna 'Amran la bi'sar rajul wa hadha madhhabul Akhfash wal Farra', dan ini adalah madhhabnya Al-Akhfash wal Farra', mu'allilan tajwizihima, ya, atau mu'allilan tajwizuhuma li'anna al-amil al-jamida kal-ismi, ya. Pembolehan keduanya itu beralasan dengan bahwasanya amil yang jamid itu seperti isim, meskipun dia fi'il maka seperti isim, sebagaimana boleh masuk lam pada isim ya, boleh pula pada yang semisal itu dari amil-amil yang jamid. Atau seperti tajwizahuma ya, maaf oleh mu'allilan. Mu'allilan tajwizahuma. Memberikan alasan pembolehan keduanya. Ya. Lianna al-amil al-jamila kal-ismi. Ini jelas insyaAllah ya. Wal manqulu anna sibawai la yujizu dhalik. Tapi ini nukil bahwa sibawai tidak membolehkan. Fa'in qurina al-madhi al-mutasarrifu biqad. Adapun kalau al-madhi yang mutasarrif bergandingan dengan qad. Jaza dukhulu lam alih. Maka boleh lam masuk padanya. وهذا هو المراد بقوله وقد جاءها مع قد نحو ان زيدا لقد قام ya. Juga di antara tempat yang lain yang tidak bisa masuk apa lam adalah alal khabar ya wala tadkhulu al lam alal khabar idza kana ada syarat. Ya. Wala tadkhulu lam al-khabar idza kana adat syarat khabar ataupun lam tidak bisa masuk kepada khabar apabila khabarnya bentuknya adat syarat. Fala yuqal maka tidak boleh dikatakan inna zaidan la in akramani akramtuhu. Tidak boleh ditambahkan lam khabarnya. Kenapa? Karena khabarnya bentuknya ada syarat inna zaidan la in tidak boleh. Hanya boleh inna zaidan in akramani akramtu. Ya. Jelasnya wa ya maksud dari ucapan an-nazim wala yalidillama ma qad nufiya wala min al-af'ali ma taradiya wa qad jaliha ma qad ka innada laqad sama'a al-'ida mustahida. Jadi lam al-ibtida hanya boleh masuk pada apa khabarnya inna ya selainnya syad atau dibawa kepada apa ziyadahnya apa lam. Ya. Kemudian tidak semua khabarnya inna boleh dimasuki oleh lam. Yang tidak boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah apabila khabarnya adalah bentuknya fi'lun ma'ad ghair mutasarrif ghair muqtarin fi'lun ma'ad mutasarrif ghair muqtarin bi qad, yang tidak boleh. Kalau musannif di sini berpendapat bagaimana? Kalau fi'ilnya jamid, fi'ilun ma'ud jamid, boleh tidak boleh ya? Itu yang zahir. Karena dia maka radhiya, apa yang seperti radhiya ya. Seperti radhiya adalah apa fi'ilun ma'ud yang mutasarrif. Di situ ada penjelasan tambahan itu. Syahid dari bait itu. Lala mutasyabihan itu. Wa majazuhu indana. Maka jalan keluarnya menurut kami adalah bahwasanya beliau menganggap lamnya zaidah. Walaisat lamul ibtida. Karena lamnya adalah lam zaidah. Ya berarti tetap ramal. Tadi afalul qulub tadi pada anna. Wa yakhlusu min hadha kullihi an na'tabir al-lam zaidah kama i'tabaruha kadhalika fi syawahid as-sadiqah. Wa qala Ibnu Jinni innama adkhala al-lam wa hiya lil-ijab 'ala la wa hiya lin-nafi min qibali annahu shabbaha la bi ghayr fakanahu qala li ghayri mutashabihayn kama shabba al-akhar ma 'alati al-nafi fi ma'nati bima'na alladhi fi qawlihi lama aghfaltu shukraka fajtanibni fakaifa min ata'ika jullu mali. Jadi teringkas dari sini bahwasanya, dari ini semua bahwasanya kami memandang jadi mu'alifnya ya lamnya zaidah ya kama atabaruha kadzalik sebagaimana yang mereka pandang pada syawahid yang telah lewat. Kata Ibnu Jinni innama adkhala lam hanyalah penyair memasukkan lam, padahal lam itu untuk ijab, lam tauqid itu lam al-ibtida untuk ijab, kepada la, sedangkan la adalah untuk nafi, min qibali dari sisi bahwasanya annahu beliau syabbahala menyerupakan la li ghair dengan ghair. Ya. Fakannahu qal, seolah-olah penyair berkata, la ghair, ya, la ghairu mutasyabihaini. Karena la-nya di posisi itu ghair. Ya. La ghairu mutasyabihaini. Kama syabbah al-akhar, sebagian yang lain, menyerupakan ma. Allati linafi, untuk penafian, dengan ma. Allati bimana alladhi. Ya, dengan ma yang bermakna alladhi. Kadang disumpahkan gitu. Karena sama maknanya atau bentuknya. Yang satu dengan yang lain disamakan. Seperti ma allati linafi, disamakan dengan ma yang bermakna alladhi. Ya. Lama aghfaltu syukroka fajtanibni. Ya. Lama. Di sini ma apa ini? Nafi ya. Cuma diserupakan dengan apa? Alladhi. Ya. Maka di sini pada jawabannya ada fa'nya. Fajtanibni. Karena dia ma'nya diserupakan dengan apa? Ma bermakna alladhi. Ya. Lama aghfaltu syukraka fajtanibni. Mana ya apa berarti ma aghfaltu syukra? Ya. Di sini lama lam dimasuki apa? Ma nafi atau ini? Saya tanya dulu, ma-nya di sini si mausul atau nafi ya? Nafi. Kenapa dimasuki lam? Lama. Karena dia diserupakan dengan ma apa? Ya, ma si mausul. Diserupakan dengan ma si mausul. Kalau ma si mausul kan bisa dimasuki lam. Iya kan? Tapi di sini ma-nya nafi ya, cuma karena dia temannya ada ma yang lain yang rupanya sama meskipun makna beda, tapi bisa juga karena rupanya sama dengan isim mausul maka dimasukin lam bisa. Lama aghfaltu syukraka itu. Lama aghfaltu aku tidak akan lalai untuk berterima kasih kepadamu gitu. Ya itu jawabannya Ibnu Jinni. La-nya diserupakan dengan ghair. La ghairu. Ya, berarti bisa tetap lamnya lah. Lamul musakhlaq tetap. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak kita lanjut. Sudah waktu. 7 menit lagi. Oh, sebentar lagi ya. Silakan sebelum kita lanjut ke yang berikutnya barangkali ada yang mau disampaikan atau menjadi perjelas. Hah? Mana? Bazi. Nah, mana baca mana? Wala yalidil lama qad nufiya itu. Wala yalidil lama ma qad nufiya. Iya. Tidak datang setelah lam ini ma qad nufiya, khabar yang telah dinafikan. Tidak datang setelah lam ini khabar yang telah dinafikan. Ya. Juga tidak datang lam dari fiil-fiil yang seperti radhiya. Waqad jadiha, dan terkadang ya liha itu maksudnya makarodia, apa yang seperti fil rodia kadang datang setelah lam alif tidak, ketika dalam keadaan ia fil yang seperti rodia itu dalam keadaan dia bergandengan dengan qad, ya kainnaza laqad sama ala al-ida mustahwida, seperti sesungguhnya orang ini laqad sama ala al-ida, telah tinggi di atas musuhnya atau mengungguli musuhnya, mustahwida, dalam keadaan dia bisa menguasai. Sudah jelas belum? Skip. Maknanya? Iya. Ya, kalau yang bahir dari pendapat Ibnu Malik membolehkan. Si bahir tidak membolehkan ya. Ya, dia tidak bisa bertasaruf dengan tasaruf dan dia punya tasaruf gitu. Cuma tidak sempurna, ada masdarnya misalkan, ada isim fa'ilnya, ada ininya, tidak. Tasaruf yang terbatas. Seperti ya bahwa dia fil mudhari', madinya hampir enggak pernah dipakai gitu, wazara, ya. Tapi ada gitu tasarruf yang lain itu amr sering dipakai gitu. Iya kan? Fadharhum wadharil ladzina takhadhu dinahum. Ini bertasarruf, cuma tasarrufnya apa? Qasir gitu. Maka dia dikatakan orang tasarruf. Digolongkannya berarti pemakaiannya hanya dua saja ya. Yang sama bertasarruf dengan tasarruf yang tam, yang itu tidak bertasarruf, masuk di dalamnya. Yang bertasarruf tapi dia apa? Ghairu tam. Itu ramai berjelas antum. Wala yani dilama maqadnu fiya wala minal af'ali man karudiya. Wala minal af'ali. Wawatifah la nafiyah. Kemudian minal af'ali jar wa majrur muta'alik bimahduf. Dia muta'alik dan mahduf hal. Dari ma' yang akan datang. Itu ma' karudiya. Jadi wala yani dilama maqadnu fiya wala ma' gitu. Asalnya wala ma karobiya minal af'al gitu. Jadi tidak bisa datang setelah lam ini khobar yang telah dinafikan, tidak pula khobar yang seperti robiya dari fil-fil gitu. Ya, sehingga kayak gitu. Wala ma karobiya minal af'al. Sehingga terjemahannya lam ini tidak bisa diikuti oleh khobar yang dinafikan, tidak pula bisa diikuti oleh apa yang seperti robiya dari fil-fil gitu. Ya, aman. Nah, itu fungsinya Pak, mengetahui ya Rabb, biar bisa antum menerjemahkan dengan pas. Sehingga si paham itu. Yang enggak mesti di orang semua hafal, antum yang muskil saja ditandai ya, kasih stabilo atau dikasih garis. Nanti juga mungkin seperti itulah kita enggak mengira semua untuk bait itu, hanya kita ini potongan ini ya Pak ya. Yang kelihatannya agak sulit. Nanti aja ya pembahasan ini ya. Watas habul wasit wa ma'amul al-khabar. Al-fasla wasman halla qablahu al-khabar. Masih pembahasan tentang lam alif tidak. Tempat-tempatnya. Tidak bisa. Ya, pernah ada yang bertanyakan lagi? Boleh ini dan anak yang dicatat nggak gitu dari anak itu saya tambahkan itu bukan di sini nggak ada di situ ada tambahannya yang mana yang belum wa mau antuk kepada wawi itu. Ini ada semua di catnya gitu. Halaman 319. Ada ya? Hah? Wah, ganti harusnya itu. Sayang kalau begitu sekalian ya, yang lengkap. Itu enggak ada ya. Sudah nanti antum pinjam temannya, Salim. Yang lain? Mana Jafar? Paham? Kalau sudah paham, dihafal, diingat-ingat. Jangan sampai lepas. Antum berburu, dapat nih buruannya kena. Tiket dengan ceng. Jangan dibiarin, kabur lagi. Yang tadinya paham, ditinggalkan, enggak diulang lagi. Lupa lagi. Sampai mungkin. Ya. Gimana? Yang itu. Kamu hadir enggak tadi? Au tahlifi bi rabbikil aliyyi inni abu dhayyalikis sabi. Apanya? Karena dia ditakwil dengan mufrad belum sempurna. Yang namanya jawabul qasam harus sama jumlah. Berarti kalau dengan anna ada yang mahdhuf itu. Mubtada atau khabarnya. Ya. Halaftu inna Zaidan qa'im. Ini ditakwil menjadi apa? Qiyamu Zaidin. Hasilun misalkan. Halaftu qiyamu Zaidin hasilun. Nah itu. Ya, yang enaknya apa? Ya. Halaftu inna Zaidan qa'im. Qiyamu Zaidati apa? Mubtadanya. Asya'an misalkan. Qiyamu Zaidin. Al-amr qiyamu Zaidin. Bisa ditakdirkan. Apa saja yang bisa lah. Secara makna. Bisa diterima. Ya, seperti pada masanya sudah lewat tentang apa? Iza al-Fujaya itu ya. Cuma yang lebih sesuai dengan kias apa? Kastrol kan? Tidak perlu apa? Penaktiran-penaktiran lagi. Kalau dengan anna ya perlu ditakdirkan di situ. Mufrad yang lain untuk melengkapi masdar mu'awal dari anna ini. Ya, yang lain. Anai di fathah dengan ditakdirkan huruf jar. Itu ya. Sosalli alaihim itu. Inna solataka sakanul lahum. Yang dibaca anna kan. Yang tadi kan anna. Ya kalau fathah di atas penakdiran ala. Hala fa'ala. Ya. Dan pembuangan huruf jar sebelum anna dan inna itu bisa dikiaskan. Ya. Wa 'addi laziman bi harfi jarri wa in hulifa nasbu lil munjarri naqlan ma fi anna wa an yattaridu ma'an lamsin bi 'ajibtu an yadu. Wa 'addi laziman bi harfi jarri, maka muta'addikan fi'il yang lazim dan huruf jar. Wa in hulifa fa nasbu lil munjarri. Kalau dibuang huruf jarnya, maka nasabnya diterapkan untuk yang dari majrur. Ini naqlan jadi kiaskan. Fi anna wa an yattaridu. Ini kan anna. Jadi mutarid pembuangan huruf jar sebelum anna dan an itu. Ya ada khilas. Bagi mengatakan nasab, ada juga yang mengatakan majrur. Nanti insyaAllah datang bahasanya itu. Berarti ini bukan sumpah ya. Kalau anni perintah untuk bersumpah gitu. Karena kalau sumpah harus jawabannya harus jumlah. Harus jumlah. Kalau ini mufrad berarti bukan sumpah ini, tapi talab lil qasam, tuntutan agar bersumpah. Ya. Cukup deh di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.